إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين جماعة sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah setelah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya dan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan melalui kedua tangannya tersebarnya hidayah Islam. Demikian pula kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an yang telah mendampingi nabinya dengan segala kesetiaannya dalam segala keadaannya hingga melalui mereka pula sampainya hidayah Islam kepada kita semuanya. Yang mencintai para sahabat adalah keimanan dan membenci para sahabat adalah kemunafikan dan kekafiran. Dan dari mimbar ini pula kita berwasiat untuk diri saya dan kepada para jamaah yang mulia, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya inilah satu-satunya perkara yang nanti kelak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat seluruh harta dan perkara dunia kita telah tidak bermanfaat lagi kecuali ketakwaan yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datangnya hari di mana harta dan anak laki-laki telah tidak berguna lagi kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hari-hari yang orang yang mereka datang kepada Allah apabila hanya mereka membawa harta dan jabatan yang mereka kumpulkan, maka mereka akan menyesal. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduhai, hartaku yang banyak telah tidak berguna lagi. Aduhai, kekuasaanku yang luas telah hancur binasa. Ma'asyiral muslimin, marilah kita mengingat sebuah hadis Nabi, wasiat yang layak senantiasa kita renungkan dan kita ulang-ulang, apalagi kehidupan kita di akhir zaman. Di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudhlim yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran yabi'u dinahu bi aradhi minad dunya. Bersegeralah kalian beramal, sungguh akan muncul berbagai macam fitnah-fitnah yang gelap gulita, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Ada orang yang mereka paginya masih mukmin, di hari yang sama sorenya telah kafir. Orang yang mereka sorenya masih mukmin, di hari yang sama paginya telah kafir. Di antara mereka menjual agama mereka untuk mendapatkan potongan-potongan kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam wasiat Nabi yang mulia ini ada beberapa poin penting yang layak kita renungkan. Yang pertama, hendaklah kita senantiasa bersegera dalam beramal. Kita tertuntut beramal, karena amal inilah nanti yang akan menjadi harga di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita dimasukkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab kita dimasukkan Allah ke dalam jannahnya. Jazaa'an bima kaanu ya'malun, itulah disebabkan karena amal-amal kalian yang telah kalian lakukan dulu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita bersegera beramal, karena sungguhnya umur kita sangat terbatas dan kematian mengintai sewaktu-waktu, dan telah banyak pelajaran yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Berapa banyak kematian datang mendadak, sedangkan kematian apabila datang maka akan memutus segala kesempatan beramal hingga tidak ada lagi penyesalan yang paling mendalam. Orang-orang yang mereka belum mempersiapkan amal kecuali keluhan agar mereka bisa diundurkan waktu hidupnya hingga mereka bisa beramal. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktum kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila kematian telah mendatangi salah seorang di antara kalian, maka mereka akan mengatakan, ya Rab, kembalikan kehidupanku ya Rab, agar aku bisa beramal apa yang dulu aku tinggalkan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hatinya manusia mengatakan, kalla innama kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak akan bisa diundurkan umur mereka. Sesungguhnya itu adalah ucapan lesan yang mereka ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka mereka tinggal merasakan alam barzah, alam penantian, hingga nanti mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita tentang hal ini, Nabi mengingatkan kepada kita dalam hadis yang dinilai sebagian ulama sebagai hadis yang dhaif, akan tapi kandungan hadis ini mencocok dengan semua hadis yang sahih. Nabi berkatakan, hal tang tadiruna illa faqran munsian au ghinan mudghian au haraman mufannidan au maradan mufsidan awil mauti mujizian awid dajjal syarru ghaibin yuntadhar awis sa'ah as-sa'ah adha wa amar. Bersegera kalian beramal, kata Nabi, apabila kalian tidak segera beramal, sesungguhnya yang kalian tunggu hanya 7 perkara. Kefakiran yang hanya akan membuat kalian lupa, disibukkan dengan kefakirannya, hingga kemudian melupakan berbagai macam kewajiban dan amal-amal baik yang lainnya. Seakan hadis ini atau nasihat ini mengingatkan pada orang-orang yang mereka berharta, ya Allah berikan harta, wahai para hamba Allah yang Allah luaskan dalam hartanya, apabila anda tidak segera beramal, apa yang anda tunggu-tunggu, Apakah Anda tunggu saat datangnya kebangkrutan Anda sehingga Anda fakir, lalu Anda disibukkan hari-hariannya hanya memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan Anda? Au ghinan murghian, atau yang Anda tunggu datangnya kekayaan, yang sering sekali kekayaan hanya akan mengantarkan seorang dia melampaui batas. Terkadang seorang ketika masih miskin, banyak waktu yang bisa dia lakukan, banyak waktu yang dia bisa beramal dengannya. Dia memiliki hati yang tawadhu, dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia telah kaya, maka kekayaan membuat jarak antara dia dengan Allah dan membuat jarak antara dia dengan manusia, mendekatkan dia ke jahanam karena hartanya menggiring dia untuk melakukan segala keburukan karena harta yang dia miliki. Mulai jauh dari masjid, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan ibadah, dekat dengan maksiat, dan mengantarkan ke tempat-tempat yang membinasakan. Ini diantaranya fitnah harta. Atau yang Anda tunggu adalah saat Anda telah tua dan pikun hingga tidak bisa apa-apa lagi. Wahai anak muda, wahai orang masih muda yang tenaganya fresh, yang masih energik, apabila Anda tidak segera beramal, apa yang Anda tunggu? Apakah datangnya waktu tua hingga telah pikun, hingga tidak bisa apa-apa lagi, sehingga waktu telah habis dan mereka sangat terbatas dalam beramal? Wahai orang yang masih memiliki kesehatan, apakah Anda tunggu datangnya waktu sakit, kata Nabi, au maradan mufsidan, atau Anda tunggu datangnya waktu sakit? Yang apabila seorang masih sehat, banyak perkara yang bisa dia lakukan. Bisa dia pergi kemanapun yang dia inginkan. Bisa dia langkahkan kaki kemana yang akan dia langkahkan. Akan tapi ketika dia telah sakit, badan tinggal di atas ranjang, dia tinggal sibuk memikirkan badannya yang sakit, maka tinggal muncul angan-angan, maka saat itu amal telah sangat terbatas. Apakah saat yang demikian yang Anda tunggu? Atau bahkan yang Anda tunggu, wahai orang yang masih Allah berikan kesempatan hidup, kalau Anda tidak segera beramal, apakah kematian yang ditunggu, yang sering datangnya dengan cara mendadak, yang akan memutuskan segala perkara kesempatan dia untuk beramal? Ataukah yang ditunggu adalah munculnya dajjal, fitnah terburuk akhir zaman, atau bahkan hari kiamat yang kadang sangat dahsyat? Masyarul muslimin, badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal. Dan Nabi ingatkan akan muncul berbagai macam fitnah-fitnah kehidupan, yang terkadang fitnah-fitnah ini akan membuat manusia kacau dalam ibadahnya, kacau dalam amalnya. Maka orang-orang yang mereka di hari-hari biasanya mereka betul-betul memperhatikan amal, mereka bersegera dalam beramal, maka Allah akan pelihara di zaman fitnah. Dia akan Allah berikan istiqamah di zaman fitnah. Karena sungguh fitnah sering sekali membuat manusia dipalingkan dari amal-amal kebaikan. Sehingga yang banyak qala wa qila, yang banyak perkataan orang, dia disibukkan dengan obrolan orang, membicarakan, hingga waktunya habis dan dia sia-siakan waktu yang ada. Di antara dahsyatnya fitnah, digambarkan Nabi SAW bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Masalah muslimin, sungguh fitnah akan datang secara bergelombang di tengah-tengah kehidupan kita ini. Nabi SAW pernah menggambarkan datangnya fitnah, tamuju kamaujil bahr, bagaikan datangnya gelombang lautan yang sangat dahsyat. Nabi pernah menggambarkan datangnya fitnah, kamawaqil qatri, bagaikan rintikan hujan yang turun merata di mana-mana. Dan Nabi SAW pernah menggambarkan fitnah, yuraqiqu ba'daha ba'dan, fitnah yang datang berikutnya mengecilkan fitnah yang sebelumnya. Ini fitnah yang datang lebih dahsyat dari fitnah yang sebelumnya. Masalah muslimin, fitnah apabila datang akan mengancam agama seorang mukmin, akan mengancam agama seorang muslim. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa taji'ul fitnah wa yaqulul mu'min hadhihi muhlikati, dan fitnah akan datang dan orang mukmin akan mengatakan inilah saat kehancuranku. Seorang mukmin faham, seorang mukmin tahu bahwa harta yang paling mahal dalam kehidupannya adalah agama yang dia miliki. Sungguh apabila agama kita hancur, maka semua kenikmatan yang kita dapatkan la yang fa, tidak ada manfaatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana menggambarkan seandainya manusia ini mereka diberikan kenikmatan dunia dari awal hidup sampai akhir hidupnya, dan bahkan dia manusia yang paling nikmat merasakan dunia, akan tapi dia min ahli nar, dia termasuk penduduk neraka. Maka sekali dicelupkan ke neraka, lalu Allah tanya, ha ya hamba, hal ra'aita na'iman qat, wahai hamba, apakah anda merasakan kenikmatan walaupun sesaat? Maka kata mereka, wallahi la ya rab, demi Allah tidak ya rab. Demikian Nabi menggambarkan bagaimana orang-orang yang mereka Allah berikan kenikmatan dunia tetapi tidak mendapatkan nikmat hidayah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan seluruh kenikmatan yang ada dari kenikmatan dunia derajatnya masih di bawah kenikmatan hidayah. Artinya seandainya manusia diberikan segala nikmat dunia tapi dia kehilangan hidayah, maka ini adalah musibah yang paling besar, maka hidupnya tidak bermakna sama sekali. Sebaliknya, segala musibah kesengsaraan dunia itu derajatnya masih di bawah fitnah, di bawah bidang musibah, di bawah musibah kesesatan. Barang siapa yang Allah berikan kesulitan dunia tapi dia di atas hidayah, maka dia masih memiliki harapan besar untuk mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara gelapnya fitnah akan dijumpai orang-orang yang mereka menjual agama mereka untuk mendapatkan dunia. Orang yang mereka dianggap alim, ulama, kiai, ustaz, karena terfitnah dunia, agama akan dia jual. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ulama Yahudi dengan ungkapan wastarau bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka telah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Karena kecintaannya dan kecenderungannya kepada dunia, maka agama dia cari untuk mendapatkan dunia. Itulah yang dikatakan sebagian sahabat, wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Dunia dicari dengan amal-amal akhirat. Amal akhirat yang seharusnya untuk mengantarkan dia masuk jannah, akan tapi tidak dia lakukan kecuali untuk mendapatkan dunia. Karena fitnah dunia, maka seorang muslim membenci muslimin, membenci, bahkan membenci ulama kaum muslimin, dan kemudian mencintai kuffar, mencintai orang musyrik, mencintai orang fasik, karena kecintaannya kepada dunia. Karena dunia, orang awam terfitnah dengan glamornya kehidupan dunia. Lihatlah bagaimana Al-Quran memberikan contoh Kiai Bal'am, Kiai Bani Israel, yang Allah berikan ayat dan agama, maka agama dia lepas karena kecintaan dia kepada dunia, sehingga Allah katakan Perumpamaannya kalb bagaikan anjing yang rakus dan menjijikkan berkaitan dengan kerakusannya kepada dunia. Bagaimana orang awam terfitnah dengan Qarun hingga mereka mendambakan, memimpikan dirinya diberikan nikmat sebagaimana Qarun dan tidak akan selamat dari fitnah yang ada kecuali orang-orang yang mereka berilmu dan hatinya diwarnai dengan keimanan. Lihatlah pemuda saat kedatangan Dajjal, yang Dajjal menawarkan segala kehebatannya, lalu Dajjal menginginkan dia mengikuti dirinya. Apa kata sang pemuda ini? Ashhadu annaka Dajjal alladhi hadatsana Rasulullah hadithahu. Saya bersaksi anda Dajjal yang telah diberitakan Nabi dalam hadisnya. Hanya dengan memahami agama dan hanya dengan memegangi agama, kita akan selamat dari fitnah-fitnah yang ada. Lihatlah sekarang, seandainya Dajjal muncul di tengah-tengah kita, menawarkan kemakmuran, perumahan gampang, sembako murah, semuanya makmur, semuanya lancar dunianya, maka apa yang akan dikatakan oleh masyarakat kita dengan datangnya Dajjal? Boleh jadi akan muncul kalimat, Dajjal-dajjal enggak apa-apa, yang penting dunia kita enak. Karena tidak faham tentang agamanya, tidak faham tentang akidahnya, sehingga akidah enggak ada urusan, agama enggak boleh dibawa-bawa, sehingga seakan-akan mereka orang yang tidak memiliki petunjuk. Seakan-akan dia bagikan apa yang dikatakan Allah, kaumnya Samud, fa'ammat Samud, sesungguhnya kaum Samud telah kami datangkan petunjuk. Fastahabbul ama anil huda, akan tapi mereka mencintai kebutaan dibandingkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah kehidupan yang sungguh kita berada di zaman yang fitnah syahwat bagaikan gelombang lautan, yang fitnah syubhat bagaikan gelombang lautan. Tidak akan selamat dari fitnah ini kecuali orang yang mereka mengerti tentang agamanya, dan kecuali orang hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bahaya besar apabila kita tidak faham agama dan hati kita punya kecenderungan kuat kepada perkara dunia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqo waruqna tibaah wa arinal batila batila waruqna istinabah. Allah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. واجعل الحياة زيارة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.